إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis ketika Nabi SAW terluka dalam perang Uhud sampai patah gigi serinya Nabi SAW. Rasulullah mengatakan kaifa yuflihu sajju nabiyahum, bagaimana mungkin suatu kaum dapatkan keberuntungan sementara mereka melukai nabinya. Hingga turun ayat laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Setelah kita jelaskan kejadian ringkas ketika perang Uhud, yang jelas pada awalnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan, tapi dikarenakan sebagian pasukan pemanah tidak mentaati apa yang dipesankan oleh Nabi SAW, akhirnya kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Nah, khilaf di antara para ulama dalam perang Uhud tersebut, apakah kaum muslimin menang ataukah tidak. Nah, tapi kalau diperhatikan ternyata jumlah korban dari kaum musyrikin lebih banyak dibandingkan dari kaum muslimin. Nah, sehingga terjadi khilaf di antara para ulama dalam perang Uhud tersebut, sebenarnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan ataukah kekalahan. Tapi hikmah dari kisah tersebut menunjukkan tentang bahayanya menyelisihi perintah Nabi SAW. Nah, kemenangan sudah depan mata, tapi dikarenakan pasukan pemanah tadi tidak mentaati pimpinan mereka yang menyampaikan pesan Nabi SAW bahwa menang ataupun kalah tetap di tempat mereka. Ya. Tapi kebanyakan di antara mereka tak kala melihat kaum muslimin mendapatkan kemenangan di awal perang, mengumpulkan ghanimah, walaupun sudah disampaikan pesan Nabi SAW, tetap mereka turun ke bawah. Yang mana ini dimanfaatkan oleh pasukan musyrikin untuk kembali menyerang kaum muslimin. Hingga terjadi apa yang terjadi. Nah, Allah mengatakan فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Berhati-hatilah dari menyelisihi perintahnya. Ya. Akan ditimpakan kepadanya fitnah, ujian, cobaan, atau ditimpakan kepadanya adab yang pedih. Nah, qauluhu, ucapan Nabi SAW, kaifa yuflihu qawmun sajju nabiyahum, bagaimana mungkin suatu kaum mendapatkan keberuntungan sementara mereka melukai nabinya. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan, wa kasaru ruba'iyatahu wa admau wajhahu. Mereka mematahkan gigi seri Nabi SAW dan mereka membuat wajah Nabi SAW mengalirkan darah. Nah, tak dijelaskan dalam perang Uhud tersebut, Nabi SAW mengalami luka. Nah, ya, pedang yang menghantam topi perangnya Nabi SAW ternyata potongan-potongan logamnya itu menusuk pada pipi Nabi SAW sampai mengalirkan darah. Nah, sampai disebutkan ada sahabat yang mengeluarkan potongan logam tersebut dengan giginya, saking kuatnya sampai giginya pun patah. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, nah, mencabut potongan logam tersebut dengan giginya dari pipi Nabi SAW hingga gigi beliau pun patah. Ada juga di antara sahabat yang menyedot darahnya Nabi SAW supaya bersih kembali. Nah, yang jelas kecintaannya sangat luar biasa dari para sahabat. Ridwanullah alaihim ajmain, mereka berusaha untuk melindungi Nabi SAW. Nah, qauluhu, ucapan dalam hadis tersebut, fa anzalallah laisa laka minal amri syai'un, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dari urusan mereka tersebut. Qala ibnu Atiyah, berkata ibnu Atiyah, ka'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahiqahu fi tilkal hal ya'sun min falahi kuffari Quraisy. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu merasa putus asa dari keberuntungan kebahagiaan orang-orang kuffaru Quraisy. Seakan-akan Rasul putus asa mereka itu akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan dikarenakan perbuatan mereka melukai nabinya. Faqila lahu bisababi dhalika laisa laka minal amri syai'un, maka dikatakan kepada Nabi SAW disebabkan hal itu, seakan-akan Rasulullah putus asa dengan kebahagiaan, keberuntungan orang-orang kufar Quraisy, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Ay awaqibul umur biyadillah. Maknanya, kesudahan perkara-perkara tersebut ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Famdi anta li sya'nika wadum ala du'ai li rabbika. Maka hendaklah engkau terus maju terhadap urusanmu dan tetaplah engkau berdoa kepada Rabbmu. Adapun urusan mereka di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kesudahan mereka itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah takdirkan orang-orang kufaru Quraisy yang mereka ikut dalam perang Uhud, banyak di antara mereka yang masuk Islam akhirnya. Bahkan tokoh mereka, pimpinan mereka dalam perang Uhud, Abu Sufyan, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan masuk Islam dan baik keislamannya. Bahkan yang membunuh paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu Wahsy, Allah takdirkan dia masuk Islam dan baik keislamannya. Bahkan dia menjadi sahabat yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku Nabi. Ya. Begitu juga Khalid bin Walid. Nah, begitu juga Ikrimah. Ya. Ini tokoh-tokoh dari kalangan kufar Quraisy sebelumnya dalam perang Uhud. Nah, tapi Allah takdirkan mereka masuk Islam dan baik keislamannya. Ya. Yeah. Sehingga mereka pun membela Islam dan juga kaum muslimin. Ikut berjihad. Nah. Menyebarkan kalimat tauhid, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa putus asa dari kebahagiaan, keberuntungan orang-orang kufar Quraisy, dikatakan kepadanya, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Bagaimana kesudahan perkara mereka? Tidak ada campur tangan sedikit pun bagimu. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kau lakukan, famdi anta li sya'nika. Ya. Majulah terhadap urusanmu, wadum ala du'ai rabbika, dan teruslah berdoa kepada Rabbmu. Adapun urusan mereka, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq dalam sirah Ibnu Hisham, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dari urusan mereka, "fi ibadi illa ma amartuka bihi fihim." Tidak ada campur tanganmu, yeah, sedikit pun terhadap hamba-hambaku kecuali apa yang aku perintahkan kepadamu terhadap mereka. Bagaimana kesudahan mereka? Enggak ada campur tanganmu, wahai Muhammad. Nah, itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau hanya melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Berjihad memerangi orang-orang kafir. Adapun kesudahan mereka, bagaimana akhir hidup mereka? Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari peristiwa perang Uhud ini, ya, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, ya. "Lau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khair wala masani as-su." Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku kejelekan. Ya, dan perang Uhud Rasulullah terluka. Nah, bahkan sampai mengucurkan darah pada wajahnya. Ya. Kalau seandainya Rasulullah mengetahui apa yang akan terjadi dalam perang Uhud, ya, mungkin Rasulullah menghindar dari perang tersebut. Tapi dikarenakan para nabi tidak mengetahui yang gaib. Qul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi mengetahui bagaimana kisah orang-orang terdahulu atau kisah yang akan datang. Ini merupakan khabar dari Allah Subhanahu wa taala yang dikhabarkan kepadanya. Bukan dengan sendirinya mengetahui perkara-perkara gaib tersebut, tapi itu merupakan khabar, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala musannifu rahimahullahu taala wa fihi, masih dalam kitab As-Sahih. Berkata musannif rahimahullahu taala wa fihi dalam kitab As-Sahih. Yani maksud sini Sahih Al-Bukhari. An Ibn Umar, dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza rafa'a ra'sahu minar ruku fi raq'atil akhirah." Ketika mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat yang terakhir minal fajr, dari solat subuh. Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatilah si fulan dan si fulan. Ba'dama yaqul, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Setelah mengucapkan kalimat ini, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar terhadap orang yang memujinya. Wahai Rabb kami, milik Engkau lah pujian. Fa anzalallah, kemudian Allah turunkan, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Nah, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yad'u ala Safwan ibni Umayyah, Nabi SAW mendoakan kejelekan kepada Safwan bin Umayyah. Wa Suhail bin Amr, kepada Suhail bin Amr, wal Haris ibni Hisham, dan kepada Haris bin Hisham. Fanazalat, kemudian turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun urusanmu, campur tanganmu dalam urusan mereka. Nah, di dalam hadis ini, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Doa kejelekan kepada orang-orang kafir. Yang dilakukan setelah bangkit dari ruku pada rakaat yang terakhir. Setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Nah, syarah penjelasannya, qawluhu wa fihi ay fi sahihil bukhari wa rawahu an-nasa'i. Ucapan musannif pengarang kitab, wa fihi, dan padanya, maksudnya pada sahih al-Bukhari, dan diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i. Qawluhu, ucapan beliau, an ibni Umar, dari ibnu Umar, huwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis shalah, Rasulullah mempersaksikan bahwasannya beliau adalah orang yang soleh. Abdullah bin Umar, beliau adalah orang yang soleh. Bahkan beliau terkenal sahabat yang senantiasa mengikuti jejak langkah Nabi SAW, berupaya sekali untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Sampai beliau berusaha tempat-tempat yang disinggahi oleh Nabi SAW, beliau pun ikut singgah di tempat tersebut. Nah, mata sana 73 fi akhiriha atau awal allati taliha, beliau meninggal pada akhir tahun 73 Hijriah atau awal tahun berikutnya. Qauluhu, ucapan dalam hadis tersebut, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadal kunut ala haula, mendengar doa kunut ini terhadap orang-orang musyrik. Ba'dama sajji wa kusirat ruba'iyatuhu yawma Uhud. Doa ini diucapkan oleh Nabi SAW setelah beliau terluka dan patah gigi serinya di perang Uhud. Beliau melakukan kunut dengan mendoakan kejelekan kepada orang-orang kafir, bahkan menyebutkan beberapa nama-nama dari orang-orang kafir ketika itu. Nah, qulu allahumma al'an fulanan wa fulanan, ucapan Nabi SAW, ya Allah, laknatilah si fulan dan si fulan. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, aslul la'ni at-tardu wal ibad min Allah. Asal kata la'an yaitu mengusir dan menjauhkan. Ini kalau laknatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kalau laknat dari Allah Subhanahu wa taala maknanya Allah menjauhkan dan mengusirnya dari rahmatnya. Wa minal khalqi, adapun laknat dari makhluk maknanya as-sab wa du'a, celaan dan doa kejelekan. Yeah. Di antaranya Nabi SAW mengatakan minal kabair, di antara kabair, la'nur rajuli walidayh, seseorang melaknat kedua orang tuanya. Yeah. Makna melaknat di sini adalah mencela, mencaci maki. Ini kalau laknat dari makhluk kepada yang lainnya, maknanya mencela, mencaci maki. Nah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yeah. Adapun laknat dari Allah Subhanahu wa taala maknanya menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan tidak boleh kita mendoakan yang lainnya dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tersebut. Yeah. Kita mendoakan laknat kepada orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis bahwasannya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya iblis la'anahullah. Nah, atau orang-orang yang jelas sekali kekafirannya. Nah, Fir'aun misalkan la'anahullah. Yeah. Atau yang lainnya, Abu Jahal dan semisalnya. Nah, adapun kepada yang masih hidup, hendaklah kita tidak mendoakan laknat kepadanya. Kita bisa jadi Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Yeah. Yang dibolehkan kita melaknat dengan sifat. Yeah. Sifat orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Seperti halnya Rasulullah mengatakan la'anallah man dabaha li ghairillah. Yeah. Laknat Allah kepada orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. La'anallah man la'ana walidayh. Laknat Allah kepada orang yang mencela kedua orang tuanya. La'an Allah man awa muhdisan. La'nat Allah kepada orang yang menolong penjahat. Yeah. Membela penjahat atau yang membela menolong para penyeru kebid'ahan. La'an Allah man ghayyara manaral ardi. La'nat Allah kepada orang yang merubah batasan-batasan tanah. Ini perbuatan. Ya, tidak mengapa kita mendoakan laknat, ya, terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut tanpa disebutkan nama orang tersebut. Ya, kalau dengan umum tidak mengapa. Begitupun kita sebutkan la'anallah al-yahud wa nasara. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi ketika kita menyebutkan perorangan dari Yahudi dan Nasrani tersebut, sebenarnya mengatakan tidak boleh. Yeah. Nah, bisa jadi kalau sifatnya perorangan, orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa taqaddama kalamu Syaikhul Islam, dan telah berlalu ucapan Syaikhul Islam tentang makna laknat. Yang jelas laknat itu kalau dari Allah maknanya adalah mengusir dan menjauhkan dari rahmatnya. Kalau laknat dari makhluk maknanya celaan dan doa kejelekan. Qulhu, ucapan dalam hal disebut fulanan wa fulanan, si fulan dan si fulan, yakni yang dimaksud Sufwan ibn Umayyah. وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام كما بينه في رواية الآتية sebagaimana dijelaskan pada riwayat yang berikutnya. Wafihi dalam ini jawazud du'a al-musyrikin bi a'yanihim fi shalah wa anna dhalika la yadurru shalah. Ya. Bolehnya mendoakan terhadap orang-orang musyrikin dengan menyebutkan nama-nama mereka dalam salat dan bahwasanya hal itu tidak memudaratkan sholat. Nah, ya, boleh mendoakan kejelekan kepada orang-orang musyrikin. Apalagi orang-orang musyrikin yang mengganggu kaum muslimin, yang menyakiti kaum muslimin. Ya, boleh walaupun disebutkan nama-nama mereka. Nah, dan ini tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Nah, misalkan dia mendoakan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan, ya, si fulan, menyebutkan orang kafir, misalkan, ya, yang membantai kaum muslimin, nah, yang menyakiti kaum muslimin, ya, tidak mengapa dalam sholat. Bila Allah membinasakan, menghancurkan si fulan, misalkan, dan ini tidak membatalkan sholat. Ini doa kejelekan. Tapi kalau laknat, ini ada rinciannya tadi disebutkan. Tapi kalau doa kejelekan, ya bukan doa laknat kepada seseorang, tidak mengapa. Ya, Allah menghancurkan, membinasakan si fulan, ya, dari kalangan orang-orang musyrikin. Bahkan bukan hanya kepada orang musyrikin saja. Ya, kepada orang yang menzaliminya saja. Dari kalangan kaum muslimin, hukum asalnya boleh mendoakan kejelekan kepada orang yang menzaliminya. Nah, sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Wattaqu da'watal madzlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Hati-hati dari doanya orang yang zalimi. Dikarenakan tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan tentang bolehnya mendoakan kejelekan kepada orang yang menzalimi. Ya, ketika seorang terzalimi, boleh mendoakan kejelekan, ya, terhadap orang yang menzaliminya, walaupun disebutkan namanya. Nah, tapi kalau mendoakan laknat, tidak boleh. Ya, adapun doa kejelekan selain laknat tadi, tidak mengapa. Walaupun yang lebih baik tentunya mendoakan kebaikan agar mendapatkan hidayah. Nah, agar sadar terhadap perbuatannya. Qauluhu ucapannya, ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah. Rasulullah SAW mengucapkan doa tadi setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, ay ajaba hamdahu. Makna dari ucapan sami Allahu liman hamidah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan menjawab pujiannya. Ya, wa tuqbiluhu, dan Allah menerima pujian kepadanya. Wa qala Suhaili, berkata Suhaili, maf'ul sami'a mahdhuf. Objek pada kata sami'a ini mahdhuf. Dihilangkan, dibuang. Lianna sam'a muta'alliqun bil aqwali wal aswat. Dikarenakan kata sam'a, kata mendengar, ini berkaitan dengan ucapan-ucapan dan suara-suara. Duna ghairiha, bukan yang lainnya. Falam, yeah, tu'linu bimakna za'id. Dan lam, sami Allahu liman. Yeah. Lam di sini mengisyaratkan makna tambahan. Nah, wahwa al-istijabah lis-sam'i, maknanya istijabah lis-sam'i, ya, Allah mengabulkan, ya, lis-sam'i, nah, pendengaran. Fajtama'a fil kalimah al-ijaz wa dalalah ala zaid. Maka terkumpullah pada kalimat ini sami'allahu liman hamidah al-ijaz. Ringkasnya kalimat tersebut wa dalalah ala zaid dan menunjukkan kepada makna tambahan. Wa wal istijabah liman hamidahu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyambut, mengabulkan bagi orang yang memuji kepadanya. Ini antara makna sami'allahu liman hamidah. Diucapkan ketika bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Ini diucapkan oleh imam dan juga orang yang sholat sendirian. Sami'allahu liman hamidah. Khilaf di antara para ulama tentang makmum, apakah membaca sami Allahu liman hamidah ataukah tidak? Ya, sebagian mengatakan makmum pun mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sebagian lagi mengatakan makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Dikatakan ada hadis yang mengatakan idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian para makmum Rabbana walakal hamdu. Ini pendapat yang kuat berdasarkan hadis tadi. Sehingga makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, tapi makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, adapun imam membaca sami Allahu liman hamidah dan membaca Rabbana walakal hamdu. Begitupun yang sholat munfarid, sholat sendirian, membaca sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana walakal hamdu. Adapun makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Berdasarkan hadis tadi, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, faqala Ibnu Qayyim ma makna, berkata Ibnu Qayyim maknanya ya, addi sami Allahu liman hamidah billam ya. Ucapan sami Allahu liman hamidah ini ya, digandengkan dengan huruf lam, sami Allahu liman hamidah. Al-mutadamminah makna istijab lahu, yang mencakup makna istijab. Nah, menyambut, mengabulkannya. Wala hadfa hunaka, dan tidak ada huruf yang dibuang ya, atau kata yang dibuang dalam kalimat tersebut. Wa innama huwa mudminun, akan tapi ya, itu adalah makna yang terkandung di dalamnya. Khilaf dan para ulama apakah ada kata yang dibuang ataukah tidak. Sebagian mengatakan ada kata yang dibuang. Ya. Sebagian lagi mengatakan tidak ada kata yang dibuang. Akan tapi itu terkandung dalam makna sami Allahu liman hamidah tersebut. Yang jelas makna sami Allahu liman hamidah disebutkan tadi. Nah, ini terkumpul padanya al-ijaz, ringkasnya kalimat tersebut dan menunjukkan kepada makna tambahan, yaitu al-istijabah liman hamidah. Nah, pengabulan terhadap orang yang memujinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. La ta'bi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.